السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين. في دلالة حديث عن عبادة بن صالح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كذلك، ولكن إذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، أو كما قال حديث رواية الإمام مسلم. daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi: man ahabba liqa' Allah ahabba Allah liqa'ah. Siapa suka jumpa Allah, Allah suka jumpa dia. Wa man kariha liqa' Allah kariha Allah liqa'ah. Sebaliknya, siapa tak suka jumpa Allah, Allah tak suka jumpa dia. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata macam tu, Aisyah tanya Nabi. Aisyah kata: akarahiyatul maut, adakah maksudnya orang yang tidak suka mati? Bila Nabi kata siapa tak suka jumpa Tuhan, Tuhan tak suka dia, adakah yang dimaksudkan dengan orang yang tak suka jumpa Tuhan tu orang tak suka mati, orang yang takut mati, orang yang kalau boleh tak mau mati lagi? Kalau begitu, Aisyah kata, fakulluna nakrahul maut. Kalau macam tu, kami semua takut mati. Kalau macam tu, Tuhan tak mau jumpa kami. Itu maksudnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, laisa kadzalik. Nabi kata, tak, bukan macam tu. Bukan orang yang takut mati itu Allah tak suka jumpa dia, bukan macam tu. Walakin idza syakhasa al-basar wa hasyaraja al-sadr wa qasha'ara al-jild wa tashannajat al-asabi' fa 'inda dhalika man ahabba liqa' Allah ahabba Allah liqa'ahu. وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ. Nabi kata, saat yang dikatakan siapa tak suka jumpa Allah, Allah tak suka jumpa dia, itu ialah saat kematian. Di waktu mana Nabi kata iza syafasal basar, apabila biji mata tengok sepah naik ke atas. Ini tanda-tanda mati yang Nabi sebut dalam hadis. Manusia ni kebanyakannya, bukan semua, kebanyakannya apabila nak mati syafasal basar, mata dia tengok tepat. Kita pedulilah tak apa ada balik kanan balik kiri, dia tak boleh. Apabila dia menghadapi saat-saat sakarat, dia panggil sakaratul maut. Sakarat ni daripada perkataan sukrun, sakarat makna dia mabuk. Sakaratul maut itu maksudnya dia dalam keadaan mabuk nak mati. Mabuk, dia panggil mabuk. Orang nak mati ni dia panggil mabuk. Sakaratul maut maksudnya mabuk nak mati. Maksudnya dia macam unconscious. Dia macam dalam keadaan terawang-awang, dia tak ketahuan apa dah. Itu sebab orang yang sedang menghadapi sakaratul maut, Nabi pesan, Nabi tak bagi kita kacau dia. Nabi kata orang yang menghadapi sakaratul maut ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata laqinu mautakum la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Nabi kata laqinu, talqinkan di telinga orang yang nak mati. Bila nampak tanda-tanda yang Nabi sebut ni, idza syakhasal basar, apabila mata dia tengok tepat aja, mata dia tak main dah. Wa hasyara jasadah, apabila dada dia berombak, nampak penat. Wa sya'aral jild, apabila kulit-kulit dia jadi kerot, kening jadi kerot, pasti tahan sakit. Wa tashannajat al-asabi', apabila jari-jari dia jadi ringkuih, apa orang panggil, dia sakit, kerot kening tangan. Itu Nabi kata adalah tanda-tanda orang yang nak mati. Apabila keadaan dia macam tu, laqinu mautakum, talqinkan di telinga dia. Di tepi telinga dia sebut pelan-pelan, la ilaha illallah. Kalau dia respon, cukup dengan sekali. Kalau nampak tak ada respon, ulang lagi, la ilaha illallah. Kalau dia respon, lepas dia respon, dia bercakap benda lain, ulang lagi. Pasal Nabi kata, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalam keluar daripada mulut dia, la ilaha illallah, dia masuk syurga. Walaupun dia berdosa, dia akan diazab atas dosa dia, tetapi syurga akan tunggu dia akhirnya. Nabi SAW kata yang dimaksudkan dengan man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'a, siapa suka jumpa Allah, Allah suka jumpa dia. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'a, siapa tak suka jumpa Allah, Allah tak suka jumpa dia. Maksudnya ialah saat tu, pada saat nyawa dia nak terbit keluar, pada saat mata dia duk tengok tepat, pada saat nampak kulit-kulit dia semua berkerut, pada saat dada dia nampak berombak, pada saat jari-jari dia macam nak tahan sakit, pada saat itu Nabi kata siapa yang hati dia rasa suka jumpa Allah, ahabballahu liqa, Allah welcome dia. Nabi kata al-mu'min iza bushira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannati ahabba liqa Allah fa ahabba Allahu liqa'ah. Nabi kata orang mukmin itu apabila dia nak mati, bushira bi rahmatillah, akan diberi kepada dia satu khabar baik, satu good news, satu berita baik Allah bagi dekat dia, bi rahmatillah, Allah dah bagi dia nampak dah dia nak dapat rahmat Allah tak lagi. Waktu nyawa nak kelucut keluar tu, Allah dah bagi dia nampak dah kalau dia orang baik, bushira bi rahmatillah, Allah dah bagi satu berita baik dekat dia, dia nampak dia akan dapat rahmat Allah. Wa ridwani, dia nampak dia akan dapat keredaan Allah. Wa jannati, dia nampak dia nak dapat syurga Allah. Ini saat yang semua orang akan lalui. Saya akan lalu, tuan-tuan akan lalu. Adik-beradik kita yang dah mati dah lalu. Kalau dia orang baik, masa nyawa nak keluar tu, pada masa dia dalam keadaan dada duk berombak, dalam keadaan mata duk tengok tepat, dalam keadaan dia nampak dah malaikat maut mai dekat dia, dalam keadaan macam tu, bushira bi rahmatillah, Allah dah bagi dekat dia satu berita gembira. Kata dia ni sekali lagi akan mendapat rahmat Allah. Sekali lagi dia akan mendapat keredaan Allah. Sekali lagi dia akan mendapat syurga Allah. Bila dia nampak benda tu, ahabba liqa Allah. Hati dia rasa seronok nak jumpa Allah. Wa ahabba Allahu liqa'ah. Allah pun seronok nak terima dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saat-saat yang disebutkan ini diberitahu di dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat Quran pun Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayat itu pun dia bunyi cantik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, Tuhan kata wahai jiwa-jiwa yang tenang ni, Tuhan nak welcome orang baik-baik nak mati, orang bagus, orang baik, orang yang taat Allah, orang yang banyak buat amal kebajikan, orang yang macam ni bila nak mati, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, baliklah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan kamu redha dan Allah redha pada kamu. Fadkhuli fi ibadi, Tuhan kata masuklah menjadi hamba-hamba aku. Wadkhuli jannati, masuklah dalam syurga aku. Ini ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dekat kita bagaimana orang kalau dia pilih atas dunia dia jadi orang baik, nak mati dia macam tu. Allah bagi tahu. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna ahadakum idza mata 'urida 'alayhi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi, in kana min ahli al jannah fa min ahli al jannah, wa in kana min ahli al nar fa min ahli al nar, yuqalu hadha maq'aduk hatta yab'athaka Allahu ilayhi yawm al-qiyamah, aw kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Ibnu Umar ataupun Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, inna ahadakum idza mata, Nabi kata sesungguhnya seseorang kamu apabila mati, kita ni bila mati, urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi, duduk dalam kubur tu sudah dinampakkan kepada kita, kita ni nak pergi syurga ke nak pergi neraka. Allah bagi kita nampak sehari dua kali, bil ghadah pagi sekali, wal 'ashi petang sekali. Semua orang tu kita duduk lalu kubur tu duduk tengok, nampak tenang, tentera, nampak pokok kemboja putih dalam tu macam-macam cerita. Semua yang duduk di dalam tu, Nabi SAW kata Allah SWT cari dua kali bagi dia nampak tempat dia nak pergi. Bila ditiup sangkakala, bila berlaku kiamat esok ni, apabila dibangkit di mahsyar, apabila dihisab amalan, mana dia nak pergi lepas tu, syurga ataupun neraka. Urida alaihi, dibentangkan, ditunjukkan kepada dia, maq'aduhu, tempat dia esok ni, bil ghadati wal 'ashi, pagi dan petang. Nabi kata in kana min ahli jannah, min ahli jannah, kalau dia orang baik, dia ni nak masuk syurga, Allah dah bagi dah dia rasa syurga dalam kubur tu. Wa in kana min ahli nar fa min ahli nar, Nabi kata kalau dia ni bermasalah, dia mati, dia akan masuk neraka. Dalam kubur tu dah nampak dah neraka nak mai ke dia. Yuqalu, malaikat dikata kepada orang yang duduk dalam kubur itu, hadza maq'aduk. Bila ditunjukkan kepada dia syurga, malaikat kata hadza maq'aduk, ini tempat duduk hang nanti. Kalau ditunjukkan kepada dia neraka, malaikat kata hadza maq'aduk, ini tempat duduk hang nanti neraka. Hatta yab'atsakallahu ilayhi yawmal qiyamah. Begitulah keadaan dia pagi petang, pagi petang, pagi petang duk nampak tempat hadiah nak pi sehinggalah tibanya hari kiamat. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala pesan kita suruh kita ingat benda-benda macam ni. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 9 sampai 11. Jemaah banyak masjid tu imam baca ayat ni. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Wa may yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas salihin wa lan yu'akhirallahu nafsan idza jaa'a ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Sadaqallahu al-azim. Allah Subhanahu wa ta'ala dah beritahu dalam ayat ni, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu biar sampai harta dan anak-anak kamu merosakkan kamu daripada ingat Allah. Dua benda Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum. Dua harta dengan anak ini selalu nak jadi masalah bagi kita. Harta benda, duit ringgit banyak punya pasal, kita tinggal agama. Anak-anak punya pasal sakit kepala. Anak-anak punya pasal sakit kepala. Satu orang punya kerena, satu orang punya kerena, kita ni sakit kepala, jadi tension, jadi sakit jiwa, akhirnya agama kita berosak. Maka Allah Subhanahu wa taala pesan tiap-tiap dah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Jangan sampai kamu biar harta dan anak-anak kamu pelingkup kamu an dhikrillah daripada ingat Allah. Wa may yaf'al dhalik, siapa buat benda ni, siapa biar harta dia bagi dia jauh daripada agama, siapa yang biar anak-anak dia bagi dia jauh daripada agama, fa ulaika humul khasirun. Tuhan kata rugi dia. Rugi orang yang membiarkan harta dia menghalang dia ke jalan agama, orang yang biarkan anak-anak dia menghalang dia ke jalan agama, rugi dia. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Tuhan kata belajar-belajarlah belanja apa yang Allah rezekikan kepada kita sebelum mati. Bagi biasa kita infak duit pada jalan Allah. Tak boleh bagi 100, bagi 10. Tak boleh bagi 10, bagi 1. Bagi biasa. Biasakan diri kita ni sanggup keluar duit untuk agama Allah. Pasal apa? Pasal Tuhan kata manusia bila dekat nak mati esok ni, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ha, lagi sekali Tuhan cerita keadaan manusia dekat nak mati. Dia punya last moment nyawa nak keluar. Saat-saat ataupun detik-detik akhir nyawa dia nak kelucut keluar tu. Pada masa tu, Tuhan kata, fayaqul. Manusia ni dia akan kata, walaupun kita tengok dia masa nak mati, dia tak kata. Tapi hati dia berkata-kata. Pasal apa? Pasal Tuhan habang dalam Quran. Ini bukan hadis. Hadis pun dah cukup hebat. Ini Quran. Allah kata manusia ni apabila nak mati, fayaqul, dalam saat sakaratul maut itu, dalam saat nyawa nak terbit keluar tu, dalam ketika itu, rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Hati dia kata dekat Tuhan, wahai Tuhan aku, laula akhartani, boleh tak boleh lewatkan sikit kematian aku. Manusia minta delay. Dia minta, ya Allah, dia kata, bagi sikit lagi masa dekat aku. Fa'as sadaqah, aku nak pergi bagi sedekah. Waktu nyawa nak keluar tu, waktu saat-saat genting itu, waktu tu dia dah nampak dah benda hak selama ni, dia duk baca tapi tak nampak, tapi masa tu dia nampak. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Wa jaa malakul maut liqbid ruha. Nabi kata, pada ketika itu mai malaikat maut liqbid ruha, untuk nak bentas nyawa dia. Dia nampak. Bila dia nampak malaikat duk masuk, dia tahu dah ni hari ni hari aku dah. Ini aku punya turn. Dan mai malaikat tu pula, Nabi kata dia mai dengan dua color pakaian. Kalau dikiranya malaikat itu mai dengan pakaian hitam, tahu dah, bad news. Kalau dia nampak malaikat tu mai dengan pakaian serupa putih, Nabi kata itu alhamdulillah, good news untuk dia. Benda ni dia dah dengar masa dia hidup masa dunia, dia dah dengar. Dia dengar di masjid kah, dia dengar kaset kah, dia dah baca dalam buku kah. Cuma benda ni tak dibuktikan kepada dia. Bila mai hari, hari kematian dia, dia nampak benda ni. Waja'a malakul qab, waja'a malakul maut, maka mai malaikat maut liqbid ruha, nak cabut nyawa dia. Bila dia tengok malaikat mai, kala baju malaikat pakai, dia tahu kan. Pada masa tu dia akan bunyi ni, fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, boleh tak boleh delay sikit masa mati aku ni, fa asaddaqa, aku nak pergi bagi sedekah, wa akum minas salihin, aku janji kalau tangguh sikit masa mati aku, wa akum minas salihin, aku nak jadi orang baik-baik. Allah kata wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, Allah tidak akan lewat tempoh mati ajal satu-satu manusia itu apabila tiba dia. On the dot. Kalau ditakdirkan kita mati hari apa, pukul berapa, jam apa, minit berapa, second dia berapa, Allah tidak akan lewat walau satu second. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, benda-benda ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, apabila manusia sudah masuk kubur, datang satu malaikat berseru di kubur. Qala al-malak, kata malaikat itu, ya ahli al-maqabir, bimadza tartabiqun wa ala madza tandamun? Fayaqulun nadamatuna min a'malina wa naghtabiqu bi ahli al-jama'at li qira'atihim kalam Allah wa tadhakurihim bil 'ilm wa salawatihim 'ala an-nabi wa istighfarihim li dhunubihim wa nahnu la nuqaddiru 'ala shay'in min dhalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata di kubur ada malaikat yang kerja dia tanya kepada orang yang dah mati. Ini tentang ni semua hadis-hadis ni semua hadis tentang sam'iyat, tentang benda yang kita dengar mata tengok tak nampak. Hari ini problem. Bila Quran mai, bila hadis mai, cerita kata ada malaikat raqib atiq ni semua tak nampak. Bila kita baca Quran, baca hadis, cerita, kata kalau kita baca Quran dapat pahala, tiap-tiap satu huruf 10 pahala, tak nampak. Kita baca Quran satu muka, tak nampak pahala banyak mana kita dapat. Ini problem, ini problemnya. Pasti apa? Pasti Allah tak bagi nampak. Pasti apa? Pasti ini cara Allah nak test sejauh mana keyakinan kita, iman kita kepada Quran dan hadis. Ini masalahnya. Kalau sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala tunjuk bagi nampak, tak ada masalah. Tuan-tuan, tak payah hantar Nabi. Tak payah hantar Nabi. Dia turun main satu lembaran Quran, habang apa kena buat, apa tak boleh buat. Siapa buat benda yang Tuhan kata boleh buat, pahala main. Main pahala tu Allah convert dalam bentuk duit. Misalnya. Ini benda tak boleh buat. Kalau buat, Allah dandan buat turun main balas. Satu kilat panah main pam, mati orang yang buat salah. Tak payah hantar Nabi, tuan-tuan. Semua masuk syurga. Tapi Allah tak buat macam tu. Allah buat benda ni, benda lain yang kita baca awal surah Al-Baqarah ni, alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib. dia sebut dah. Awal-awal surah Al-Baqarah dia beritahu dah. Siapa dia ni, orang yang beriman ni, yang tak lagi Allah kata akan jadi golongan Al-Muflihun, golongan berjaya. Siapa dia buat ni? Al-lazina yu'minuna bil-ghaib. Mula sekali Tuhan sebut orang yang percaya benda ghaib. Maka dalam hadis ni Nabi kata, malaikat pergi di kubur. Dia kata, ya ahlal maqabir, wahai ahli-ahli kubur, bimaza tartabitun, apa yang kamu irikan, iri hati? Apa yang kamu jealous kepada orang yang masih hidup di sana? Malaikat ditanya orang yang duduk dalam kubur ni, ni hampa dah mati dah lah ni, hampa dah lalu dah sebahagian daripada benda yang Nabi beritahu. Hampa dah jumpa dah yang kata malaikat maut tu macam mana. Hampa dah rasa dah sakit nyawa nak keluar macam mana. Hampa dah rasa dah kubur ni yang kata kadang-kadang luas, kadang-kadang sempit ni. Hampa dah jumpa dah yang kata kubur ni boleh himpit orang sampai berselisih tulang rusuk ni. Hampa dah jumpa dah semua benda ni. Binaza tartabitun. Lah ni hampa jealous apa dekat orang yang masih hidup? Hampa iri hati apa dekat orang yang masih hidup? Wa ala maza tandamun. Dan apa menyesal apa lali? Apa yang hampa sesalkan lali? Hampa dah mati dah. Apa yang hampa menyesal? Apakah sesalan hampa? Fayaqulun. Nabi kata jawab ahli kubur, nadamatuna min a'malina. Kami menyesal pasal kami mensia-siakan umur kami. Itu nombor satu jawab. Allah bagi saya hidup atas dunia 55 tahun. Allah bagi saya hidup sampai 70 tahun. Saya mati waktu umur saya 75 tahun, saya menyesal. Saya tidak manfaatkan 75 tahun itu. Nadamatuna min a'marina. Kami menyesal umur yang Tuhan bagi, kami tidak manfaatkan. Wa nartabiqu bi ahli al-jama'at. Dan kami hari ini berasa sangat iri hati kepada golongan yang menghadiri jamaah. Liqiraatihim kalam Allah, yang membaca Quran. Kami iri hati pasal dulu kami tak grab opportunity ni, kami tak ambil peluang ini, kami tidak rasa nak hadir ke masjid, ke surau. Kami masa hidup, masa diberi peluang hari itu ni, kami tidak rasa nak baca Quran. Wa tadzakurihim bil ilmi, kami iri hati dengan orang yang menghadiri majlis-majlis ilmu. Ini dia duk sebut benda hak dia tak buat dulu. Wa salawatihim 'alan nabi, kami iri hati dengan orang yang duk berselawat kepada Nabi. Wa istighfarihim li dhunubihim, kami iri hati kepada orang yang selalu istighfar, minta ampun kepada Allah atas dosa depa. Wa nahnu la nuqaddiru 'ala shay'in min dhalik, tapi hari ini kami tak boleh buat apa dah. Benda-benda ni apa pun kami tak boleh buat dah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita beruntung, kita bernasib baik pasal kita ada peluang dengan benda-benda ni. Dan kita beruntung dan kita bernasib baik sebab kita masih ada peluang untuk nak buat benda-benda ni. Kalau tidak bersebab musababkan kepada kita mai majlis malam ni dan dengar nasihat-nasihat ni, mungkin kita pun lalai lagi. Kita nasib baik pasti Allah buka hati kita suruh mai malam ni, kita dengar benda ni, mudah-mudahan ada sesalan dalam hati dan mudah-mudahan itu peluang untuk kita memperbaiki diri. Nah, mudah-mudahan mukadimah itu bagi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 3. Bahrul Mazi jilid 3 muka surat 61 bab ma jaa fiman amma qauman fiman amma qauman wa hum laku karibun, iaitu bab yang datang ia pada menyatakan orang yang menjadi imam akan satu kaum padahal orang benci kepada dia. Ini tajuk malam ini, satu orang menjadi imam sedangkan makmum di qaryah itu tak suka dia. Ketahuilah saudaraku, imam yang dibenci orang ramai itu dikehendaki akan dia pada syarak, ialah imam yang zalim ataupun imam jahat. Dia tak bagus punya orang tapi jadi imam. Imam ni dia ada dua makna, satu imam dalam makna imam semayang, satu lagi imam dalam maksud kata pemimpin. Ha, dia dua. Kalau dalam agama baik Quran baik hadis, dia merujuk kepada dua benda ni. Satu imam, maksudnya imam yang mengimamkan sembahyang. Satu lagi imam dalam erti kata dia pemimpin. Tak kira yang mana satu. Sama ada dia menjadi imam sembahyang orang tak suka, ataupun dia menjadi pemimpin. Tapi dia satu pemimpin yang tidak disukai. Maka Allah subhanahu wa ta'ala suruh Nabi Habaq kata tak bagus orang macam ni. Maka apabila menjadi ia akan imam sembahyang, padahal semua orang ataupun majoriti orang benci kepada dia, maka jadilah imam itu satu imam yang dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laknat leceh. Laknat ni leceh. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat dia. Pasal apa? Pasal dia menjadi satu individu, satu manusia yang jahat, maka kerana jahat itu orang benci dia. Oh, Nabi laknat orang macam ni. Seperti barang yang tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Tirmizi, kata dia an Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha. Maksudnya diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia telah menyumpah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tiga macam orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat tiga golongan manusia. Yang pertamanya rajulun anna qauman wa hum lahu karihun. Yang pertamanya ialah satu orang yang menjadi imam ia akan satu kaum, padahal mereka itu benci kepada dia. Ini. Kita kalau jadi imam, kita duduk di mana-mana karya jadi imam pun kena beralih tengok juga kiri kanan depan belakang, orang suka tak suka kan kita. Orang nampak tanda-tanda majoriti orang tak suka kan kita, suka rela turun dia. Senang. Kita tak tahu kan, kita manusia dulu, kita apa kelemahan kita, apa aib kita, kan kita tak sedar. Orang nampak. Kerana orang nampak tu orang tak suka. Bila kita nampak ada riak-riak, ada tanda-tanda orang tak kenal kita, orang tak suka kita, kita turun lubang tak apa. Turun jangan merajuk, turun duduk belakang ni. Bagi orang lain naik, orang hormat kita balik. Kalau kita nampak orang tak suka kat kita, kita duduk pedereh cara kita juga. Akhirnya apa jadi? Dilaknat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah, dia kata imam yang dibenci orang, sah ataupun tidak, dia jadi imam semaya. Ini dari segi fiqah. Dari segi hukum fiqah, kalau dia kata imam yang orang tak suka, kalau dia jadi imam, orang semayang dengan dia ni sah ke tak sah? Semayang. Telah berkata Imam Syafi'i di dalam kitab dia Al-Um, dikata orang, dia tak diterima sembahyang orang yang jadi imam akan satu kaum padahal mereka benci kepada dia. Satu pendapat mengatakan Allah tak terima sembahyang yang diimamkan oleh imam yang orang tak suka. Dan hal nyatanya dikehendaki dengan hadis ini, dia kata wallahu a'lam, iaitu satu orang yang bukan pemerintah. Ini tidak merujuk kepada pemerintah. Sebab apa tuan? Dia dalam agama, pemerintah automatically dia boleh di overrule di mana-mana tempat. Ini dalam agama. Kalau dia menjadi khalifah ke, ataupun dia menjadi governor di tempat tu ke apa ke, dia boleh overrule. Pasti semua tu di bawah jajahan takluk dia. Kalau dia menjadi pemerintah satu negeri, dia pergi mana daerah pun dalam negeri itu, kalau dia pergi, dia boleh jadi imam. Memang dia mempunyai hak di sisi agama untuk menjadi imam. Kes yang dia cakap ni, dia kata bukan hal pemerintah, ini cerita imam biasa. Tapi kalau imam itu merujuk kepada pemerintah, tak boleh. Dia boleh jadi imam di mana-mana. Sudah pernah dengar tentang cerita satu individu yang bernama Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dahsyat dia ni. Asma binti Abi Bakr, kakak kepada Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asma ini kakak, Aisyah tu adik. Dua-dua mereka ni anak Sidina Abu Bakar As-Siddiq. Asma ada satu nama, ada satu anak nama dia Abdullah bin Zubair. Asma kakak ipar Nabi. Dia ada anak nama Abdullah bin Zubair bin Awal. Anak dia ni kemudiannya Aisyah ambil. Aisyah ambil anak kak, ambil buat anak angkat. Sebab Aisyah tak ada anak, dia ambil anak kak dia buat anak dia. So Abdullah bin Zubair bin Awam ini anak Asma, menjadi anak angkat kepada Aisyah, maknanya anak angkat Nabi. Apa jadi kepada Abdullah bin Zubair bin Awam, anak angkat Nabi, anak penakan Aisyah ni? Apa jadi dekat dia? Dia dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Jahat dia sampai macam tu. Anak angkat Nabi dia bunuh, Hajjaj ni. Kita dulu masa mengaji sekolah ambil pengetahuan agama Islam, dia kata 5 SPM kan, jumpa nama dia ni, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, jumpa. Dan saya masa duduk marking kata SPM, masa duduk kerja sekolah tu ni, ada budak silap tulis Haji Yusuf Kopi. Saya kata budak ni main-main ke, dia memang silap tu. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi macam mana dia ditulis Haji Yusuf Kopi? Dia putih nakai budak. Nah, tempat bulat itu dah. Ada ni Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dia hebat tuan-tuan. Dia satu orang yang hebat. Hebat dari segi jahat, hebat. Dia serang Mekah ketika Abdullah bin Zubair menjadi gubernur Mekah. Dia serang Mekah. Dia bunuh Abdullah bin Zubair bin Awam, anak angkat Nabi ni, dia bunuh, dia sular mayat tu, dia sandak di dinding Ka'bah. Ini yang kata Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Yang dia bunuh tu anak angkat Nabi, membesar di dalam rumah Nabi. Nabi jadi pak angkat dia. Dia serang, dia attack Makkah. Pada masa tu dia governor Kufah. Hajjaj ni governor di Kufah, kawasan Iraq sana. Kufah, Basrah, dia duduk di sana. Dia attack Makkah. Pada masa tu Makkah governor dia Abdullah bin Az-Zubair. Dia attack, dia bunuh Abdullah bin Zubair ni, dia sulah mayat tu sandak di dinding Ka'bah. Kemudian dia buat apa? Dia perlai Ka'bah hak kita duduk tawaf luar ni tu, dia perlai sampai jadi kosong. Dia bina balik Ka'bah. Ka'bah yang kita duduk di tawaf luar ni tu, itu Ka'bah yang dibina oleh dia. Yang dibina oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dia yang bina Ka'bah tu. Ni dahsyatnya dia ni. Tapi itu sudut jahat dia, sudut baik dia buat kan? Apa dia kebaikan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni? Dia satu orang yang fasih berbahasa Arab, dan dia pemidatu Arab yang terkenal. Dia satu orang pemidatu. Kalau dia bagi syarahan, orang senyap semua, hijau mata terbuntang dengar. Hebat dia ni. Dia ahli bahasa yang dikagumi ketika dia ada. Zaman dia, dia ahli bahasa yang hebat. Quran yang kita duk baca lah ni, titik itu, dia yang mengarahkan, dia letak titik kepada huruf-huruf Quran. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, dia lantik satu orang yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali. Dia lantik Abul Aswad Ad-Du'ali ni sungguh letak titik kepada Quran. Kalau Quran tu tak letak titik, kita yang bukan orang Arab ni susah baca. Apa beza dia antara ba dengan ta dengan ta? Apa beza dia? Semua dia buat sama aja. Maka atas arahan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, Abul Aswad Ad-Du'ali ni dia letakkan ba buah titik bawah satu. Kalau ta buah titik atas dua. Kalau sa buah titik atas tiga. Kalau sin letak buah titik. Kalau syin letak titik atas tiga. Yang meletakkan tu nama dia Abul Aswad Ad-Du'ali. Dia pi bubuh titik tu atas arahan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang bunuh anak angkat Nabi. Tu yang kata tuan-tuan, manusia ni baik dia pun dahsyat, jahat dia pun cukup dahsyat. Dan dia ni apabila dia pi ke mana-mana tempat untuk menjadi di tempat-tempat yang duduk di bawah kawasan jagaan dia, dia governor. Dia pergi mana-mana tempat, satu tabiat dia. Apa dia? Dia nak jadi imam. Dia imam yang diberi. Sebab apa? Sebab orang tahu jahat dia. Tapi tabiat dia, dia pergi mana pun dia nak jadi imam. Sehinggalah satu hari, dia sampai di kawasan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Yang kita baca dalam hadis, Ani bin Umar. Ani bin Umar ini, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Anak Sidina Umar Al-Khattab. Kawasan tu kawasan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Ulama besar kawasan tu ialah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Dia pergi, dia bukan tak kenal Abdullah bin Umar ni, sahabat Nabi. Dia pergi, dia kata aku nak jadi imam. Dia ni gede-gede. Haddad bin Yusuf Al-Thaqafi ni, aku nak terima. Memang dia berhak pergi dia sana. Dia nak jadi imam. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Nabi, semayang jadi makmum belakang dia. Bila hadis semayang, dia pun berangkat pergi, orang pakat kerumun. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia berkata, ya bin Umar, macam mana kamu sanggup menjadi imam kepada imam yang jahat ni? Apa jawab Abdullah bin Umar bin Al-Khattab? Dia kata Nabi SAW ada bersabda, Nabi kata yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lakum wa in akhtau falakum wa alayhi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ha, hadis ni timbul pada apa? Pada kisah ni. Pada kisah Hajjaj jadi imam di tempat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Dia jawab balik, dia kata apa? Nabi SAW ada bersabda, yusalluna lakum. Orang-orang jahat ni, dia pemain semayang menjadi imam kamu. Fa'in asabu falahum walakum. Kalau dia yang jadi imam tu, semayang dia okey semua, tak ada masalah. Dia dapat pahala, hamba yang ikut pun dapat pahala. Nabi kata. Wa'in akhfa'u. Tapi kalau sekiranya dia jahat ni, tak boleh. Apakah tak kena dalam semayang dia Tuhan tak terima atau whatever, falakum wa alaihim, kamu yang makmum tetap dapat pahala, tapi dia berdosa. Jadi oleh kerana Nabi sudah kata macam ni, tak ada masalah, dia kata pemimpin jahat ni jadi imam, kita ikut saja. Dia dengan Tuhan itu dia punya hal, tapi kita makmum tak sangkut dengan dosa dia, kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Jawapan dia itu bagi klien. Khosyuk yang timbul di dalam kepala makmum ni apabila tengok Abdullah bin Umar bin Al-Khattab membiarkan Hajjaj yang jahat ni naik jadi imam. Ini tajuk yang kita duk baca ni, dia duk cerita tu, imam jahat ni, kalau imam kita biasa sembahyang ni, itu satu bab. Satu lagi, imam yang merupakan pemerintah negeri yang jahat, dia main dia nak jadi imam, bagaimana keadaan dia? So yang kita duk baca ni, dia kata hanya-hanya yang dikehendaki oleh hadis ni ialah, iaitu satu orang yang bukan pemerintah. Ini bukan kes Hajjaj dia cerita, ini cerita imam biasa yang kita duk sembahyang, dia kata. Maka jadi imam dia akan satu jamaah yang benci mereka itu akan dia. Dia pergi jadi imam sedangkan anak jemaah tak suka ke dia. Maka aku bencikannya demikian itu bagi imam. Imam Syafi'i kata aku tak suka macam ni jadi. Imam ni biarlah orang yang baik-baik. Jangan orang jahat pindah jadi imam. Dan dia tak mengapa dengannya atas makmum. Tapi makmum tak ada masalah. Imam tu baik ke jahat ke apa, makmum tak ada masalah. Sebab hadis tak kita baca ni. Tak ada sangkut dengan kita. Baik. Padahal yang menjadi makmum bagi imam yang dibenci, tak ada masalah bagi makmum itu. Kerana bahawasanya makmum, ia tak menjadi, ia akan satu yang membenci baginya. Dan bermula sembahyang makmum di dalam hal kebencian itu sahih. Kita sembahyang walaupun kita tak suka dengan imam ni. Kita tak suka kat dia, tapi kita ikut dia, tak ada menjejaskan sembahyang kita apa pun. Itu maksudnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tengok bawah tu, dia kata menjadi pemerintah orang-orang yang benci, bagaimana hukumnya? Ini dia besarkan skop perbincangan. Baik, kalau pemerintah pula jahat, kita benci dekat dia, macam mana? Kata Imam Syafi'i, dan aku teguhkan bagi seseorang bahawa ia menjadi pemerintah kaum, sama lah. Kalau imam semayang pun tak sesuai orang-orang yang buruk akhlak, pemerintah serupa juga. Tak maulah bagi orang jahat jadi pemerintah. Padahalnya mereka itu benci baginya. Sebab dia rakyat benci atas kejahatan dia. Dan jika menjadi pemerintah mereka itu, padahalnya kebanyakan orang tiada benci. Hanya sedikit sahaja yang benci. Nasihat tiada aku teguhkan dia, melainkan daripada pihak benci menjadi pemerintah pada jumlah dia. Ha, tapi kalau sekiranya dia naik jadi pemerintah, bukan semua orang benci, adalah sekelompok benci. Ini normal, benar. Normal. Bukan dalam konteks pemerintah negeri. Jadi ketua lah kita kata. Jadi ketua, kita tak akan mendapat satu keadaan di mana semua orang suka kita. Mustahil. Impossible. Kita nak mendapat satu keadaan di mana 100% orang suka kita. Tak akan ada. Nabi pun tak semua orang suka. Dan normal. Benar ni normal. So, agama dia kira apa? Majority suka, kira okey. Kalau yang tak suka tu minority, dia kira dia. Tapi kalau majoriti tak suka, should be something wrong dengan dia. Ha, dia kaedah dia macam tu dalam agama. Dan bermula kenyataan tidak kutegah menjadi pemerintah bagi orang yang kebanyakan tidak benci itu, kerana bahawasanya tiada sunyi satu orang yang memerintah sikit ataupun banyak, bahawa pada mereka itu orang yang benci akan dia. Ha, dia kata orang yang menjadi pemerintah ni kok mana pun, ada orang suka, ada orang tak suka. Dia kata itu satu yang biasa. Dan hanya sangat tilik pandang itu kepada umum, pada kebanyakan, bukan kepada khusus golongan yang sedikit, minoriti. Kita tengok majoriti suka ke tak. Kalau majoriti suka, dialah. Kalau majoriti tak suka, dia tak boleh jadi ketua. Bahawasanya aku benci akan memerintah itu sebagaimana adanya sekalipun, maka jika dijadikan seseorang memerintah satu kaum, maka tidaklah sayogia diterima akan memerintah mereka itu, sehingga bahawa ada ia tanggung sanggup bagi dirinya memerintah itu dengan sebagaimana jadinya sekalipun. Lagi percaya ia di sisinya hati orang yang diperintah bahawa kasihkan dia. Kalau dia dah duduk bangku pemerintah dan dia rasa majoriti orang suka dekat dia, dia duduk. Tapi kalau dia rasa majoriti tak suka dekat dia, sebaiknya dia turun. Dia macam tu. Baik. Kemudian golongan kedua yang dilaknat oleh Nabi. Dia kata isteri yang dimarah oleh suaminya. Dan hadis laknatnya. Dia kata iaitu perempuan yang berkekalan marah suaminya akan dia, maka kenalah atasnya laknat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, wa mra'atun batat wa zawjuha sakhit. Golongan kedua yang dilaknat oleh Nabi ialah orang, ialah perempuan yang bermalam ia padahal suaminya marah kepada dia. Ini golongan kedua yang Nabi laknat. Isteri yang hidup malam dalam keadaan suami bengang kat dia, suami marah kat dia. Dia kata, kata Ibn al-Arabi, dan adapun perempuan apabila marah suami akan dia, maka tiada syak pada bahawasanya dilaknat dia berdasarkan hadis itu. Dan apabila mengajak suaminya akan isterinya ke tempat tidur supaya setiduran, tiba-tiba tidak mau ikut isteri itu, nescaya melaknat ia oleh malaikat daripada malamnya hingga ke subuhnya. Ha, ini yang kita duk baca selalu dah. Baik, yang ketiga, laknat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, apa makna? Apa yang kata Nabi laknat, Nabi laknat ni makna dia apa? Kata Ibnu Arabi, bermula laknat Nabi itu ialah tiada dituturkannya melainkan atas barang yang menghalalkan, barang yang tiada wajib. Maka jadilah seolah-olah yang demikian itu mewajibkan orang yang kena sumpah kena laknat Nabi itu dengan celaka dan neraka. Maksud yang kata Nabi laknat ni ialah orang itu akan mendapat celaka di sisi agama. Maksudnya apa? Bila dapat celaka di sisi agama, maksudnya neraka. Maksudnya apa? Elakkan daripada masuk dalam golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Baik. Dan telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, iaitu tiada diterima sembahyang orang yang jadi imam kepada orang yang benci kepada dia. Dan tiada diterima sembahyang perempuan yang derhakakan suaminya. Jadi ada hadis lain pula kata, bukan setakat kena laknat Nabi, bahkan Allah tak terima sembahyang mereka. Orang yang kena laknat Nabi ini sembahyang walau sah sekalipun, Allah tak terima. Allah tak terima. Dan tiada diterima sembahyang hamba yang lari dari tuannya. Ini dalam kes dulu, orang ada hamba abdi. Hamba lari daripada tuan dia, Allah tak terima. Dalam tempoh dia lari tu, sembahyang dia Allah tak terima. Sama dia ada banyak hadis lain lagi yang bab sembahyang Tuhan tak terima ni. Di antaranya yang Nabi kata, inna Allah la yaqbalu salata rajulin musbil. Hadis itu. Allah tidak terima sembahyang orang yang dalam sembahyangnya itu kain dia labuh. Ini bagi orang lelaki. Pakai kain labuh sampai meleleh atas lantai. Dalam hadis dia bagi perincian kepada dari panduan berpakaian ini. Dia kata, kain kita orang lelaki ini waktu sembahyang mesti di atas buku lali. Mesti di atas buku lali. Nabi kata pula dalam hadis lain, dia kata, yang bahagian yang melabuhi, yang menutup buku lali itu bahagian api neraka. Pasal apa yang Nabi larang tak bagi pakai labuh tutup buku lali ni? Pasal dia satu simbol kesombongan. Itu maksudnya. Dan berlaku kepada satu sahabat Nabi. Dia kurus. So bila dia pakai kain, kain dia terlondeh. Orang kurih kan, kurut kembang. Dia nampak elok lah kambing. Tapi masalah dia bila pakai kain, dia melorai turun. Bila pakai kain, dia melorai turun. Bila turun, Nabi panggil dia. Nabi kata, zid. Angkat sikit. Dia angkat kain dia. Tak lagi melorai pula. Turun pula. Nabi kata kat dia, zid. Angkat sikit. Dia angkat lagi. Tak lagi melorai pula. Nabi kata kat dia, tak apa. Kamu tidak berkain labuh ni kerana sombong. Nabi kata, tak apa. Jadi, dicampur semua hadis tu, ulama buat kesimpulan. Sebaik-baiknya, orang laki-laki jangan pakai labuh daripada buku lagi. Tapi kalau labuh juga, tapi tidak kerana sombong, maka itu tidak apa. Itu kesimpulan yang dibuat berdasarkan hadis yang berbagai-bagai. Tapi kalau boleh, kita jagalah. Jangan bagi labuh kan. Tengok orang dia beli jubah, dia tak otor. Bukan kerana sombong. Jubah ni beli di Saudi. Jadi kan beli apa arba'ah khamsin kan, saiz berapa pergi kedai, pergi haji, pergi umrah, pergi kedai nak beli jubah, tanya arah rakamkan ni berapa ni, saiz berapa rakamkan, dia tanya kita beli hamo saiz berapa, kita kata arba'ah khamsin 54, saiz kita ya arba'ah khamsin 54, dia kata arba'ah khamsin nasi sita khamsin, dia kata 56 ada, dia kata. Tanya anak kita, dia kata apa kan? Kan kita duk hampir arba khamsin tu dah. Dia terima sita khamsin, tak faham lah. Dia kata apa kan ni? Jom, tak apa ambil dia. Ambil dia pakai, duk kebui lantai kan? Maksudnya sita khamsin 56. Kita 54 tambah 2 inci lagi, memang tutup ukur tadi kan? Balik main dengan nak pergi hotel 2 inci, duduk pergi tanya tailor. Dia tak maulah buat kerja sikit, dia nak cah kita main, kita lompat. Dia tak cah kita, ni dah jadi kerja sedekah jariah. Dia pun nak menyedua kan, jadi dia kata tak boleh, tak senang, tak boleh buat. Kita nak pakai juga, belum pakai juga. Pakai sita kamtin, labuh. Adakah kita pakai tu kerana sombong? Dah, bukan kerana sombong. Tapi kerana tailor tak mau kerap jubah. Ya, kes ni dia bukan kerana sombong. Tapi sebaik-baiknya elak daripada pakai labuh. Kerana dia ada ancaman daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Itu juga di antara contoh-contoh yang Nabi kata innallaha la yaqbalu salata rajulin musbir. Sesungguhnya Allah tidak terima sembahyang orang yang berkain labuh. Takutlah. Jadi itu kita jaga benda-benda macam tu. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian dia kata masalah laknat Nabi dalam hadis itu makna apa? Makna dia makna tadi, iaitu orang yang kena laknat Nabi itu, dia celaka dan dia akan mendapat neraka. Tuan-tuan tengok bawah tu. Saya sikit-sikit, saya tak mau baca ulatan berjela-jela. Masalah dia kata, dengarkan bang serta tiada pergi sembahyang, apa hukumnya? Ini pula satu kes. Kita duduk dekat masjid, dekat surau, dengar bang, tapi kita tak pergi. Apa hukum dia? Wahai saudaraku, telah lalu masalah ini diterangkan pada masalah 192 juzuk yang kedua Bahrul Mazi. Dan datang lagi hadis yang menunjukkan celaka besar ke atas orang yang memperlakukan yang demikian itu. Dengar azan tak pergi sembahyang, dia kata celaka besar orang macam ni. Yakni dengarkan bang ataupun azan dan tiada pergi sembahyang jemaah sama-samanya demikian itu. Sambung hadis tu, wa rajulun sami'a hayya 'alal falah thumma lam yujib. Golongan ketiga yang dilaknat Nabi ialah laki-laki yang mendengar dia akan hayya 'alal falah, kemudian tiada diperkenankan panggilan itu. Dengar seruan azan, dia tak pergi sembahyang jemaah di masjid atau surau. Maka dilaknat dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila dilaknat Nabi, maka mewajibkan celaka dan neraka. Kata Ibn al-Arabi, maka tiada pada masalah ini hadis yang sahih. Dia kata, tak ada lah sampai macam tu. Berarti ini bukan daripada hadis yang cukup-cukup kuat untuk dibuat hujah. Nampak? Kita tak boleh pergi kata ke orang yang dengar bang tak main semayang, dia kata hang ni kena laknat Nabi, yang tahu tak hang semayang di rumah pun Tuhan tak terima. Tak boleh. Dia kata apa? Hadisnya tidak cukup kuat, tidak cukup sahih. Melainkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka sabda Nabi SAW, tiada aku dapati bagi kamu itu kelepasan Maka jadilah perkataan Ibn al-Arabi itu tiada mengesahkan sepotong hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dalam riwayat Muslim tak ada lah kata, sampai kata orang yang dengar bang tak naik sembahyang tu kena laknat dan sebagainya, tak ada. Cuma dalam hadis Muslim dia kata orang yang dengar azan tapi tak menyahut seruan azan, dia ni tidak mendapat kelepasan. Maksudnya rugilah dia dekat tu ya. Hadis yang keras ni tidak sahih dia kata. Baik, masalah. Sembahyang orang-orang yang tidak diterima Allah, iaitu tiga orang yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Hadisnya demikian bunyinya. An Abi Umamah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la tujawizu salatuhum adhanahum. Maksudnya diriwayatkan daripada Abi Umamah, kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga jenis manusia yang tiada melampaui pahala sembahyang mereka itu akan telinganya. Ini pula ada tiga golongan manusia yang sembahyang tapi pahala dia tak pergi ke langit, pahala dia tidak melampaui telinga. Dia kata maksudnya pahala itu tak naik ke sisi Allah, yang ini tiada dinaikkan ke langit. Ini dia beritahu. Dan tiada diterima Allah sebagaimana riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i di dalam Al-Umm. Salasatun la tuqbalu salatuhum. Tiga macam orang yang tiada diterima Allah sembahyang mereka. Pertamanya al-'abdul abiq hatta yarji', iaitu hamba yang lari daripada tuan dia. Kerana sesuatu yang tiada disukainya. Dia lari daripada tuan dia, tempoh masa lari itu sembahyang tuan tak terima. Maka tiada berpahala ibadah mereka itu sehingga balik dia mendapatkan tuan dia, maka diterima Allah ibadah dia. Hamba yang lari itu sah ke sembahyang dia? Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Umm, dan jikalau lari seorang hamba sama ada abdi laki-laki atau jariah yang perempuan daripada tuan dia, aku takut akan salah atas mereka itu diperbuatnya mereka itu, dan tiada atas mereka itu ulang akan sembahyang yang disembahyangkannya di dalam masa lari itu. Maksudnya sembahyang itu sah, tak payah ulang lagi, tapi Tuhan tak suka macam tu. Yang keduanya, daripada orang yang tiada terima Allah sembahyangnya, seperti kata Abu Umamah, wa ra'atun batat wa zawjuha 'alayha faqid, sama tadi juga, iaitu satu perempuan yang tidur malam padahal suami dia marah ke dia sebab bantah dia dan tidak turut kehendak suaminya, maka sembahyang dia tak diterima selagi mana dia tak senangkan balik hati suami dia. Dan yang ketiga, wa imamu qaum wa hum lahu karihun, iaitu imam kepada satu kaum yang benci kepada dia. Sama macam tadi juga. Tonton tengok tajuk baru, ba ma jaa idza shalla al imam qa'idan fa sallu qu'udan. Ini satu tajuk. Apa dia? Dia kata ba yang datang pada menyatakan apabila sembahyang imam itu duduk, maka hendaklah sembahyang sekalian makmumnya juga duduk. Ini dia ada beberapa hadis, sekali lagi kita akan tengok. Kalau tu imam kita, tu imam, katalah dia sakit jantung, dia jadi imam rakaat pertama, okey, duduk dah dalam rakaat, nak naik rakaat kedua, dia tangkap jantung, dia tak boleh berdiri, dia duduk nak tekan, nak bangkit berdiri, tak boleh lah, sakit. Maka dia continue sembahyang dia sambil duduk. Kita belakang macam mana? Jadi kalau kita tak main malam ni mengaji, kalau pula lah jadi mencahat kuliah hari tu cerita lah. Hakis semayang subuh tu imam lompat balik tu. Tekan. Jadi kita semayang, main-main rekan yang kedua, dia buat tak bangkit pula lah. Kita kata awak diri ni. Kita lagu duduk nak bangkit, nak duduk, nak bangkit, nak duduk. Diri orang tengok, ni awak ni lagu duduk ketuk ketambi ke apa kan. Dia boleh jadi, tuan-tuan, benar-benar. Macam mana nak troubleshoot problem apabila dia jadi on the spot macam tu. Macam mana nak troubleshoot? Dia tak bangkit ni, imam tak bangkit. Kita nak bangkit ke tak kan? Kita nak duduk kan? Dia tak bangkit. Berdilah pula. Berdilah pula kan? Ini tajuknya dia kata. Dan benar ni boleh jadi. Kan? Kadang-kadang ada orang kena stroke tengah sembahyang. Kita punya apa yang berbahagia, Datuk Usuk Lakit, bekas yang di-Pertua Majlis Agama Islam Pulau Pinang. Dia kena stroke tengah semayang. Tengah semayang. Dia asap ke apa, kalau tak silap dia kena. dua rakaat, mai rakaat ketiga. Kan? Lepas dah tahiyat awal, nak bangkit rakaat ketiga tu. Tui tak bangkit lah. Tak boleh naik lah. Tui tak boleh. Sebelah dah kena lah. Kena tengah semayang. Masa tu ustazah di sekolah irsyad dulu, ustazah Halimatun Mahmud, kena tengah semayang pun. Tengah semayang. Dia pun asal juga kot, tengah semayang. Tak boleh lah. Sebelah dah bantah dah. Sebelah kanan, tangan kanan, kaki kanan dah tak mau bekerja sama lah. Tak boleh bangkit lah. Dia macam tu punya penyakit tu main akhir-akhir ni. Baik. Kalau jadi macam ni kepada imam yang mengimamkan sembahyang dia, walayazubillah. Tak, dia bukan takut jadi imam pula. Kalau jadi macam mana nak bangkit tak boleh. Jadi kita yang makmum ni, kita nak continue duduk kan, kita nak berdiri, biar dia duduk kita berdiri kan, macam mana ini tajuk dia. Dia kata lagi akan datang dapat keterangan baginya ada ikhtilaf ulama, maka dengarlah sepotong hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kharra Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an farasin fajuhish. Itu hadisnya diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia, jatuh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada seekor kuda yang ditungganginya, maka terkupas kulit rusuknya yang sebelah kanan. Nabi kan, Nabi pesan, ajaklah anak-anak kamu apa dia naik kuda berenang dengan memanah, tiga benda kan. Jadi Nabi sendiri dia satu apa, satu penunggang kuda yang handal. Dan orang kata dalam dunia ni tidak akan ada lagi orang yang lebih handal menggunakan kuda melebihi golongan Tartar dulu ni, masa golongan Mongol yang terlibat dalam perang dulu kan, mereka pasukan yang pasukan berkuda yang paling handal. Dia boleh duduk atas badan kuda tu, dia boleh turun duduk di tepi perut, dia boleh pusing badan kuda tu. Orang Indian pun takut dengan mereka ni kan, cekapnya mereka berkuda ni kan. Dia boleh helak anak panah main, dia boleh turun duduk di rusuk perut kuda tu. Dalam keadaan kuda tu pacu laju ni dalam medan perang. Ini golongan Tartar ni. Mereka ni hebat. Dan Nabi SAW satu orang yang sangat gemar dengan kuda ni. Dan Nabi juga ada menerima banyak hadiah daripada orang. Hadiah kuda kepada dia. Okay. Jadi Nabi pernah jatuh kuda ni sehingga terkupas. Kulit dia rusuk badan dia sebelah kanan sehingga menyakitkan Nabi dan tiada kuasa Nabi sembahyang berdiri. Dia nak abang yang tu, dia nak abang kata sakit tu menyebabkan Nabi tak boleh nak tunai sembahyang berdiri, tak boleh dia kata. Maka datang waktu sembahyang pada masa ia sakit itu, dalam tempoh masa sakit tu sembahyang dok umai tarik 5 kali. Jadi Nabi jumpalah waktu sembahyang dalam keadaan dia tak boleh berdiri, dia sakit. Kata Anas, fasalla bina qa'idan, maka semayang akan Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang fardu dengan kami hal keadaan Nabi itu duduk. Lagi Nabi menjadi imam kepada kami, Nabi jadi imam, tapi oleh kerana dia sakit dia tak boleh nak berdiri, maka Nabi semayang duduk begitu. Kemudian kami turut sembahyangnya, yakni sembahyang Nabi dengan berdiri. Makmum ni tengok Nabi duduk, tapi ini time kena berdiri. So macam mana sahabat-sahabat buat keputusan, kita berdiri. Biar pergi Nabi duduk, mereka semua berdiri. Kerana tiada kami ketahuikan, apabila sembahyang imam dengan duduk, maka pasti ikut turut sembahyang dengan duduk sepertinya. Sahabat kata kami tak tahu. Kata kalau imam duduk, kita kena ikut duduk. Dia kata, nanti tak duduk. Jangan balik lagi. Maksudnya dia ada penjelasan dia tak lagi. Kalau masa ni tuan-tuan balik, tidak faham. Dia ada penjelasan dia tak lagi. Ya. Dia kata sebab kuliah ni dia tak boleh balik tengah jalan. Dia kena dengar bagi habis. Dengar-dengar cakap tu balik. Ustaz Mutu balik. Lepas tu pergi buat dia kata, Ustaz Samsuri mengajar tu. Dia abang kata, kalau imam duduk, kita kena duduk. Nanti tak lagi dia abang lain pula ni. Ha? Dia kena beritahu awal-awal. Baik. Dia kata, apabila imam sembahyang duduk, maka makmum kena ikut sembahyang duduk. Maka pasti ikut turut duduk seperti mana imam. Apabila dilihat oleh Nabi SAW, akan kami sembahyang berdiri, tiada menurut duduk sepertinya, maka diisyaratkan kepada kami supaya sembahyang duduk sepertinya. Nabi isyaratkan suruh duduk. Kita akan main tajuk yang akan datang lagi tuan-tuan. Dia kata, fil isyarat fil salat. Boleh tak boleh kita tengah semayang, kita main isyarat? Boleh tak boleh? Dia akan ada lagi tajuk. Ini di antara hadis yang menceritakan Nabi buat isyarat dengan tangan, dengan semayang. Okay. Dan kita ada lagi hadis yang kita akan jumpa lagi terkejut. Nabi tengah semayang, pintu kunci, Aisyah balik. Nabi step, dibuka pintu. Gostan balik main semayang. Kan? Jadi kita akan jumpa hadis-hadis ni. Ada, kita tak mengaji, kita tak tahu. Dia ada hadis-hadis yang seperti ini. Yang nak menceritakan ada kelonggaran. Itu sebab kita tengok kalau TV buat siaran terus-menerus ibadat haji di Mekah Ma'arab. Duduk semayang anak saya, dukung anak. Kan kita tengok Allah, apa ini dukung anak. Kan? Dia semayang di Arafah tengah panas kan. Tengah panas dia ambil payung. Cik, lagu ni dia pegang. Tak lagi bila rokok dia kapit sini. Rokok. Kan? Bila sujud dia letak payung tu dia sujud. Lagi nak mengkirkan kedua dia pegang pula. Satu macam ni. Kita kata pokok harap ni harap saja. Tak hati. Tak hati agama. Kita yang tak hati. Kan? Benda tu boleh. Tambah kita tengok terus menerus dalam TV apa semayang di Masjidil Haram kan. Semayang Tarawih di Masjidil Haram. Dia buka Quran je ni ada semayang. Ni ya. Terima Allahu Akbar. Tantah pula ibu orang bukit. Kita duduk tengok benda ni semua kan. Kita akan jumpa hadis-hadis yang menceritakan beberapa kelonggaran dalam semayang ni. Dia ada kelonggaran-kelonggaran dia. Ha? Baik. Kita baca hadis ni dulu. So, dia kata, maka diisyaratkan kepada kami suruh duduk. Fasallaina ma'ahu qu'udan. Maka semahyanglah kami serta dengan Nabi akan semahyang duduk pula sehingga akhirnya. Bila Nabi bagi signal suruh duduk, sahabat belakang pun pakai duduk. Sampai habis depa sembahyang duduk. Baik, masalah dari tadi. Imam sembahyang duduk, maka apa hukum makmum? Yang ni adakah makmum itu sembahyang berdiri ataupun duduk jua mengikut seperti mana imam? Kata dia, wahai saudaraku, pada zahir hadis itu menunjukkan dalil atas sembahyang makmum itu pasti menurut imam. Yakni apabila duduk imam, nescaya duduk makmum. Takat zahir hadis itu macam tu. Kalau imam sembahyang duduk, kita makmum kena duduk. Dan tambahan atas itu ada sambungan hadis itu. Sabda Nabi SAW menyuruh yang demikian itu. Kata Imam Nawawi, telah bersalah-salahan, telah berbeza pendapat ulama dalam hal ini. Maka satu kumpulan daripada ulama berpegang dengan zahir hadis. Yang ini berkata dia, makmum itu sembahyang dia duduk seperti mana imam duduk. Itu satu pendapat. Dan setengah ulama berpegang begini, iaitu di antaranya Imam Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal dan Al-Auza'i rahimahullahu taala. Dan kata Imam Malik rahimahullahu taala pada satu riwayat, tidak harus sembahyang orang yang kuasa berdiri di belakang imam yang duduk. Ha, ini dia main pendapat ni orang. Ha, Imam apa nama Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam Malik, apa semua depa berpendapat apa kalau imam tu duduk kerana dia uzur. Sedangkan kita tak uzur, kita tak boleh ikut duduk, kita kena berdiri. Pasal apa? Pasal ada hadis lain bagi tahu, kata sembahyang berdiri itu adalah fardu. Kan kita belajar rukun sembahyang apa rukun 13 ni, di antaranya apa dia? Berdiri betul. Berdiri itu rukun. Pengecualian untuk orang yang apa sakit dia boleh duduk ni hanya kalau dia betul-betul sakit. Sehingga kan kalau kita macam kes tadi, kita patah balik contoh hak kita bagi tadi, tu imam sembahyang rakaat pertama berdiri. Dia nak bangkit rakaat kedua, dia kena attack. Dia nak bangkit tak boleh. Maka dia continue rakaat kedua dalam keadaan duduk. Tapi dia mesti berusaha untuk nak try bangkit. Boleh tak boleh? Katalah selepas rakaat kedua dia duduk, rakaat ketiga dia boleh bangkit. Dan dia saja tak bangkit, batal sembahyangnya. So every rakaat dia kena try untuk bangkit. Every rakaat dia kena try. Kalau dia try sampai nak bawa mudarat, then only dia boleh duduk. Tapi kalau dia try dia boleh bangkit, dia mesti kena bangkit. Kalau dia try dia boleh bangkit, dia ingat aku dah lalu duduk-duduk semuanya. Semayang dia batal. Semayang dia batal. Clear, ha? Benda ni clear. Benda ni melibatkan soal hukum. So itulah penyelesaiannya. Dia kata, maka tiada harus sembahyang orang yang kuasa berdiri di belakang imam yang duduk. Tiada harus diikut berdiri dan duduk. Dia kata tak boleh. Imam Malik kata, tak boleh ikut imam itu solat duduk, tak boleh. Kita kena berdiri. Dan kata Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i dan jumhur ulama salaf rahimahumullah, tiada harus bagi orang yang kuasa sembahyang berdiri bahawa sembahyang ia di belakang imam yang duduk, melainkan berdiri. Ya, ini pendapat Imam Syafi'i. Hadi kita pegang. Apa dia? Kalau sekiranya kita sembahyang dengan imam, imam tu uzur, dia tak boleh berdiri. Kita boleh berdiri, kita mesti berdiri. Kalau kita duduk, batal sembahyang kita. Itu pendapat Imam Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Kita berdiri. Dia duduk, pasti dia uzur, itu dia punya hal. Kita yang ada kuasa, mampu berdiri, kita mesti kena berdiri. Ini dalam kes sembahyang fardu. Sembahyang sunat, kita saja tak mau berdiri pun tak salah. Ha, kalau sembahyang sunat kan, esok main bulan puasa. Bulan puasa 3 bulan lagi dah. Ha, kita rasa macam baru habis puasa, 3 bulan lagi. Pertengahan bulan, 8. Ha? 12 ke apa? Berapa bulan? 12 bulan 8 ke apa? Nak main puasa pula. Yang ini berapa bulan? 12 bulan kan? Ah, cukup-cukup 3 bulan. Kan? Bulan 6, bulan 7, bulan 8. 3 bulan cukup-cukup lagi dia nak main pula tarawih ni. Kan? Ah, jadi kalau kita masa tarawih itu kita nak buat time duduk pula. Boleh tak boleh? Boleh. Tidak salah. Tapi kalau mampu berdiri, itu tetap lebih baik. Begitu. Baik. Masalah makmum berdiri menurut imam yang duduk dan dalilnya. Diterangkan khilaf ulama pada sembahyang berimamkan imam duduk. Maka pada mazhab kita Syafi'i, tiada harus bagi orang yang kuasa berdiri menurut imam yang duduk, melainkan mesti berdiri. Itu clear. Satu statement yang very clear. Kita boleh berdiri, kalau imam uzur duduk pun kita kena berdiri. Kalau kita boleh berdiri tapi saja kita duduk, batal sembahyang kita. Begitu. Baik, kata Imam Nawawi. Dan bermula hujah Imam Syafi'i dan jumhur salaf atas yang demikian itu dengan bahawasanya Nabi SAW sembahyang ia ketika sakit yang membawa wafatnya. Nah, Nabi sakit sampai nak bawa wafat ni. Kemudian daripada berlaku seperti dalam hadis dalam masalah tadi, hal keadaan Nabi itu duduk. Nabi sakit waktu dekat nak wafat tu, Nabi sembahyang duduk. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan sekalian orang yang di belakangnya berdiri. Itu hadis yang last. Hadis yang last sebelum Nabi wafat, cerita dia macam ni. Nabi SAW sembahyang duduk tapi makmum yang ikut di belakang sembahyang berdiri. Maka itulah yang terpakai, kata Imam Syafi'i. Pasti itu hadis yang last. Maka hadis yang kita baca tadi hadis yang mai awal dia dimansuhkan pakai hadis yang latestnya. So yang latestnya Nabi jadi imam waktu sakit, Nabi duduk, maka makmum yang sembahyang di belakang semuanya berdiri. Ha? Maka kata Imam Syafi'i, itulah yang menjadi pegangan kita. Dan sebahagian daripada ulama salaf berpegang kepada hadis yang latest ini. Baik. Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um, dan bermula perkejaan suruh Nabi SAW seperti dalam hadis tadi ini. Dinasahkan dia dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW sembahyang dia dengan segala sahabatnya di dalam sakitnya yang membawa wafat itu, hal keadaan Nabi duduk dan segala sahabat di belakangnya berdiri. Ini hadis Aisyah. So muktamad dia apa dia? Kalau orang yang jadi imam tu tiba-tiba dia sakit, dia tak boleh nak berdiri, dia sambung sembahyang dia duduk, kita yang di belakang tetap kena berdiri. Habis muktamad. Baik, tuan-tuan turun bawah. Masalah imam yang kuasa berdiri, maka sembahyang duduk dia, apa hukumnya? Ini imam nakal, dia boleh. Imam nakal, dia boleh berdiri, tapi dia saja nak buat satu style, sembahyang duduk. Macam mana? Saya kata Imam Syafi'i, dan jikalau sembahyang imam akan sembahyang fardu dengan satu kaum, hal keadaannya duduk, padahal ia kuasa berdiri, dan mereka yang di belakangnya berdiri, nescaya adalah imam itu tiada baik dan tiada memadai sembahyangnya. Sembahyang dia tak sah. Dan memadai sembahyang orang yang di belakangnya. Kita yang makmum tak ada masalah. Kita berdiri, kita sah. Dia, rakaat pertama dia berdiri, rakaat kedua dia duduk. Bayrai, rakaat ketiga dia boleh berdiri, tapi dia saja duduk. Dia sembahyang dia habis. Tapi kita yang di belakang, sembahyang kita okey. Pasal apa? Pasal kita tak tahu hal dia. Dia larat berdiri, kalau dia tak larat, kita tak tahu. Maka kita tak dihukum. Kerana kerana apa nama kenakalan imam itu, nakal yang awak nak pergi kepada kenakalan dia, kerana bahawasanya mereka itu yang ni makmum tiada liberati untuk nak mengetahui kekuasaan imam untuk berdiri. Kita tak disuruh duduk tanya dia, tu imam yang tadi duduk suruh tu memang tak larat ke, tu imam pergi jumpa doktor ke lagi, duduk tanya dia macam tu, dia bukan kerja kita duduk tanya dia macam tu, dia dengan Tuhan dia berjawab, kita tak nak sangkut dengan dia. Baik, masalah imam itu wajib makmum ikut akan dia di dalam sembahyang, apa dalilnya? Kata Imam At-Tirmizi, dan berkata Anas radhiyallahu anhu, summan sarafa faqala innamal imam aw innama ju'ilal imam liyu'tamma bih, dia kata. Kemudian daripada sudah selesai Nabi sembahyang dengan kami yang menjadi makmumnya dan memberi salam Nabi, lalu berpaling Nabi berhadap kepada kami makmumnya kerana nak mengajak kami tentang sembahyang ikut imam. Maka sabda Nabi SAW, wahai sekalian yang hadir, hanya tanya imam itu, dijadikan imam itu di dalam sembahyang supaya diikut turut dengan dia. Ha, Nabi beralih lepas pada sembahyang. Kan tadi Nabi sembahyang, pasal jatuh kuda tadi ni, Nabi takik usuk dia. Maka Nabi sembahyang, jadi imam Nabi duduk. Makmum pun bila tengok Nabi duduk, mereka serba salah nak diri kan nak duduk, Nabi duduk. Nabi buat isyarat suruh mereka duduk. So, mereka pun pakai ikut Nabi semayang duduk. Bila habis semayang, Nabi bagi salam, Nabi beralih dekat mereka. Nabi beralih, Nabi bagi explanation. Nabi kata, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Nabi kata, sesungguhnya dijadikan imam ini untuk hamba ikut. Nabi kata, so kalau aku berdiri, hamba berdiri. Kalau aku duduk, hamba duduk. Itu maksudnya. Kalau aku lari balik rumah, hamba pakai ikut lari balik. Macam mana? Ha, ini penjelasan dia. Jadi imam dijadikan untuk diikut. Tapi dia ada ketikanya. Dia ada ketika. Kalau dia buat sesuatu yang dah keluar daripada sembahyang, kita tak disuruh ikut lagi. Nama sahabat dia tanya baru ni. Dia kata, lepas dah sembahyang bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setengah tu imam tu dia duduk dalam keadaan tahiyat akhir tu, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, apa semua. Na Allahumma antas salam wa minkas salam. Habis, baru dia ubah kedudukan daripada duduk tahiyat akhir tu, duduk bersila ke ataupun duduk antara dua sujud ke apa ke. Ada orang tanya, adakah kita ada hadis ke apa ke, lepas daripada bagi salam tu kena kekal duduk dalam tahiyat akhir sampai dekat mana ke baru boleh bersila? Ada orang kadang-kadang dia very observant, dia perhati tengok kan, dia pergi masjid ni, dia pergi masjid ni, dia tengok tu imam semua ada style duduk. Ya, bila bagi salam tu tak dandan bersila. Duduk dalam tahiyat akhir tu dulu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sampai tang apa, Allahumma anta salam ke, ataupun sampai tang ayat kursi. Wa ila hukum dia, baru tu imam tu ubah kedudukan. Adakah ada hadis yang ikat kita? Daripada lepas bagi salam tu, kena sampai lama mana, baru boleh ubah kedudukan. Ha, kan? Macam tengah orang tanya, ustaz ada hadis ke? Kita bila lepas semayang tu, kita macam tu imam ni dia beralih di belah kanan sikit. Wirid beralih belah kanan sikit. Ada hadis ke tu lepas bagi salam tu orang beralih kanan ke apa-apa? Ada orang dia benda-benda yang macam-macam ni dia teropong tengok dan dia eager to know. Dia nak tahu ada hadis ke? Ada hadis ke? Ada hadis tentang semua-semua benda ni. Tapi tak ada lah lagu tadi ubah kedudukan, tak ada. Cuma hadis cerita Nabi SAW, satu hadis kata Nabi lepas bagi salam dia beralih belah kanan. Ada hadis kata Nabi lepas bagi salam dia beralih belah kiri. Ada hadis kata Nabi selepas bagi salam dia beralih belakang terus menghadap makmum. Ada hadis kata Nabi lepas bagi salam dia tak beralih mana-mana. Dia terus menghadap kiblat. Jadi duk macam mana pun ada hadis yang support perbuatan itu. Nak menghadap kanan pun Nabi biasa buat, menghadap kiri pun Nabi biasa buat, beralih terus menghadap makmum pun Nabi biasa buat, tak beralih langsung pun Nabi biasa buat. Cuma satu aja, apa dia? Bila berdoa, sunat menghadap kiblat. Jadi kalau lepas bagi salam tu, kita nak beralih balik kanan pun tak apa, kita nak beralih balik kiri pun tak apa, kita nak terus beralih menghadap makmum pun tak apa, tapi saat lagi bila nak baca doa, menghadap kiblat balik. Pasal apa? Doa itu disuruh kita menghadap kiblat. Ha, so clear benar. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Baik. So hadis ni dia kata Nabi bila dah habis sembahyang, Nabi beralih dekat mereka, Nabi bagi tahu innamah ju'ilal imam liyu'tamma bih. Nabi kata sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikut oleh makmum. Ha, Nabi beritahu macam tu. Jadi Nabi kata lain kali bila imam duduk, semua orang duduk. Tapi hadis ni adalah hadis yang berlaku awal. Hadis yang latest sekali ketika Nabi sakit nak wafat, Nabi sembahyang duduk, makmum sembahyang berdiri. Maka itulah yang yang terpakai. Baik, habis. Kemudian tuan-tuan tengok sebelah tu. Saya skip, itu bawah tu huraian yang yang sama, dia ulang. Yang bawah tu kita baca, yang bawah yang second last. 191 kita baca, yang ni penting. Dia kata masalah apa nama sembahyang fardu di belakang sembahyang sunat, apa hukumnya? Yang ni banyak orang nak kena tahu. Especially bulan puasa. Bulan puasa jadi had makmum nakai pula. Tapi imam nakai. Yang ni dia panggil makmum nakai pula. Makmum nakai ni dia tak main apa nama time sembahyang isyak. Dia tak main time sembahyang isyak. Dia lagi main time orang dah sembahyang tarawih dah baru dia main. Jadi imam dah sembahyang tarawih, dia main, dia ikut, dia sembahyang isyak. Kan? Jadi bila imam bagi salam dua rakaat, dia tambah lagi dua rakaat. Terus susah lagi dia dia ikut sembahyang sembahyang tarawih. Ini dia pergi makmum nakai. Baik, bolehlah perbuatan makmum nakai ini. Boleh tak? Boleh. Dia kata sembahyang fardu di belakang orang sembahyang sunat, apa hukumnya? Kata Fistanani di dalam dan kerana inilah, yakni kerana menurut imam pada segala PL-nya yang zahirlah. Seperti mana, seperti makna pada mazhab Syafi'i pada hadis dan masalah itulah, boleh sembahyang fardu di belakang sembahyang sunat. Boleh. Kerja-kerja yang dibuat oleh makmum nakai ni boleh tahu banyak. Nakai dia pun nakai berilmu, oh banyak dia banyak. Kan? Jadi boleh kita sembahyang fardu di belakang orang sembahyang sunat. Sama lah macam kita tinggal di masjid mana-mana, kita nak sembahyang, kita masuk-masuk tengok ada orang duduk sembahyang. So kita just pergi duduk sebelah dia. Allahu Akbar. Understood lah kata kita berimam dengan dia. Ada satu kes jadi di masjid mana itu ni. Dia duduk sembahyang sunat. Jadi kawan ni main nak berimam dengan dia. Jadi dia tengah sembahyang, Allah dia ni main ikut dia juga. Aku sembahyang sunat. Itu bukan sembahyang apa dia ikut. Dia buat macam mana tuan-tuan? Dia suar tangan lugu tu buat lugu tu. Dia buat lugu tu. Ini yang kata mengisyaratkan waktu sembahyang ni. Nak abang kata aku sembahyang sunat ni. Ikut. Dia suar bagi lebih. Kata lugu tu buat lugu tu. Jadi kawan sebelah ni pun, eh awak buat dia ni. Apa ni nak tafsir apa ni boleh. Tak boleh ikut ke ataupun apa pun tak tahu kan. Tapi dia ikut jugalah. Jadi bila dia habis sembahyang, hamba Allah yang sembahyang sunat ni, dia bila habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan ni bangkit nak tambah. Dia kata saya sembahyang sunat, jatah pula dengan kawan sembahyang ni. Dia kata saya sembahyang sunat ni, dia kata ni awak yang ikut saya sembahyang sunat. Dua orang lalu tu. Pasal apa tuan-tuan jadi macam ni? Dia tak hati. Dia tak tahu kata boleh. Tak salah pun boleh. Bahkan lebih pelik daripada tu contoh tuan-tuan. Lebih pelik daripada tu. Kita berimam dengan imam yang sembahyang lebih rakaat daripada kita. Imam yang sembahyang lebih rakaat daripada kita. Kalau imam sembahyang kurang rakaat daripada kita tak apa. Imam bagi salam tak cukup apa-apa kita tambah. Tapi kalau terbalik, imam tu sembahyang lebih rakaat daripada kita, kita sembahyang kurang rakaat, macam mana nak buat? Ini pun satu benda yang timbul dalam hari-hari. Baik. Contoh, kita ambil contoh. Kita on the way daripada sini, Penang nak pergi KL. Kita tinggal RNR, kita nak sembahyang jamak fasal. Misalnya. Okay. So kita tengok ada satu orang duduk sembahyang. So kita assume, kita andaikan dia jamak fasal lah. Seperti kebanyakan orang nak travel, so dia mesti jamak fasal. Kita pergi ikut dia. Allahu Akbar. Kita sembahyang zuhur, jamak takdir, jamak dan fasal. Kan? Dua rakaat kita buat. Tengok-tengok syekh tu sembahyang zuhur 4 rakaat. Macam mana nak selesaikan masalah ni? Dia ada dua penyelesaian. Penyelesaian yang pertama, dia panggil penyelesaian yang merugikan. Penyelesaian yang merugikan apa kita mufarakah. Itu penyelesaian. Tetapi dia penyelesaian yang merugikan. Daripada pahala jemaah jadi pahala seorang. So dia panggil penyelesaian yang merugikan. Kita dah pergi takbir Allahu Akbar, niat jamak khatam. Jamak takdim. Jamak khatam. Tengok-tengok, lepas dua rakaat dia sambung tiga. Kita tapunggah dah kata, aku niat jamak khatam ni, aku niat dua je. Dia pergi lagi ni, macam mana nak buat? Ha, macam mana nak buat? Satu, penyelesaian yang merugikan dia niat mufaradah. So dia duduk dalam tahiyat dia dan dia bagi salam. Lepas itu tak lagi dia sambung lagi, lagi dua rakaat, maka dia sembahyang jamak khatam. Itu penyelesaian yang merugikan. Penyelesaian yang menguntungkan, apa dia? Dia ikut tunduk. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihadithi. Dijadikan imam itu untuk kita berimam dengan dia. Habis tadi kita niat dua rakaat macam mana? Tak ada apa. Tak ada apa. Empat rakaat. Empat rakaat sembahyang itu tidak pakai. So, bila habis bagi salam, tak lagi kita tambah, atas tak lagi pun berapa? Empat juga. Pasal apa? Pasal jamak khatam, sembahyang jamak ni dia mesti sama rakaat dia. Kalau zuhur, kita buat dua, atas dua. Kalau zuhur, kita buat empat, atas empat. Tak boleh lah yang ni kita daripada niat dua, kita buat empat, tak lagi atas buat dua, jadi silap habis. Kalau empat, tak lagi atas juga mesti, mesti empat. Itu penyelesaiannya. Tuan boleh faham benar ni? Pak Tuan macam mana? Tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Dia tak boleh. Yang tu muktamad bagi dia tenang. Dia pegang kita dari itu. Kalau sekiannya empat, mesti dengan empat. Kalau dua dengan dua. Tak boleh. Satu empat, satu dua. Tak boleh. Tak boleh. Maghrib Isya tiga lah. Maghrib dah memang tak ada. Kata hari kan. Maghrib tiga, Isya dua, tak apa lah itu. Itu tak jadi masalah. Baik. Bagi masalah yang tadi ni, kalau sekiranya kita pergi berimam dengan satu imam yang sembahyang empat rakaat sembahyang Isya, sedangkan kita nak buat maghrib tiga. Itu cikgu kata tadi. Sembahyang empat rakaat, imam tu sembahyang empat rakaat, dia buat sembahyang Isya empat rakaat. Kita pergi join dia untuk nak buat jamak, jamak takhir. Misalnya maghrib dengan Isya. So kita nak start dengan maghrib dulu. Okey. Bila sampai tiga, dia pergi lagi lah. Pasal dia nak sembahyang Isya, dia empat rakaat. Kita nak buat macam mana? Dalam kes yang macam tu, mesti niat mufaradah. Tak ada jalan lain lagi. Bila imam terlebih daripada rakaat kita, dalam kes maghrib. Maghrib tak boleh lah, nak convert maghrib jadi empat, tak boleh. Maghrib mesti tiga. So, mufaradah daripada dia. Itu tidak ada pilihan. Ya, clear benda ni. Itu dari segi perbahasan fiqh dia macam tu. Benda macam ni, tuan-tuan, kita kena... Kadang-kadang, bila jadi problem kita teringat nak tanya. Tapi bila jumpa ustaz, kita terlupa tanya. Biasa lah macam ni. Kan? Bila jadi problem, Allah ini nak kena tanya. Tapi bila jumpa, terlupa tanya. Dan jadi problem tu, duduk problem situlah sampai bila-bila. Okay, baik. Ini cerita. So, dia kata sembahyang fardu di belakang sembahyang sunat tu memang memang boleh. Dia kata, tidak ada masalah. Tentang tengok bawah tu, makmum disuruh Nabi menurut imam pada takbiratul ihram. Yang ni tengok, yang ni penting. Yang ni ramai orang confused. Sekarang kita ada sembahyang sebelah kita apa semua pun dia confused tentang benda ni. Makmum disuruh Nabi menurut imam pada takbiratul ihram dengan sabdanya. Sambung hadis tu, fa'iza kabbara fakabbaru. Ni dia ada dua maksud. Okay? Maksud yang pertama, dia kata, maka apabila imam mengangkat takbiratul ihram, maka hendaklah mengangkat takbiratul ihram akan kamu. Ini bagi kes mula namanya. Imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Okay? Dan hadis ni juga dia cover dalam hal takbir intiqalat. Okay? Takbir intiqalat maksudnya takbir nak pindah rukun. Daripada kita duduk qiyam, rakaat pertama kita nak rukuk. Imam kata Allahu Akbar. Hadis kata apa? Fakabbaru. Maka makmum pun Allahu Akbar. Makmum sebut Allahu Akbar itu perintah hadis. Perintah hadis. Kan setengah orang dia tak sebut. Dia kata pakai aku kira pakai perangkai imam. Imam kata Allahu Akbar, dia tak kata apa, dia rukuk terus ya subhanarabbiyal azim wa bihamdih. Subhanallah. Dia tak kata Allahu Akbar. Tak kata Allahu Akbar itu tidak membatalkan sembahyang, tetapi dia menyalahi sunnah. Faham? Bila imam kata Allahu Akbar, kita ni, makmum ni sunat juga kata Allahu Akbar. Sunat kata apa? Baik, tapi tak lagi, jaga baik. Kata Imam Nawawi pada sepotong hadis ini menjadi dalil atas wajib menurut akan makmum bagi imam pada takbiratul ihram, dan bahawasanya memperbuat akan dia itu kemudian daripada imam. Takbir tak boleh potong untuk imam. Tu imam kena takbir dulu baru kita takbir. So berhati-hati. Kalau imam tu kadang-kadang dia membatalkan takbir dia, dia takbir lagi sekali. Kita pergi takbirlah. Jadi kita pula jadi imam pula duduk di belakang tu. Kan? Tak ada imam kadang ya. Terutamanya sembahyang jamaah qadar. Bila dia nak karang tu panjang dalam kepala kan. Qali arba'a fardhu zuhri rak'ataini apa. Dia belajar lagu tu nak buat macam mana? Dia belajar lagu tu. Sedangkan niat ni, niat benda hati. Bukannya lafaz yang panjang tu, dan bukannya dalam takbir tu nak karang semua tu, yang tu yang penat. Dan Allah nuduh main batas-batas tu. Raja Kusma yang baru zuhur 4 pula dah. Dua aku nak buat dua, start lain pula. Allah zuhur 2 rakaat apaan jamak kasar apaan jamak takdim pula. Sampai nak buat akbar tu sampai seorang menitik tu. Buat akbar penat dulu kan, baru boleh tak. Islam tak tahu macam tu. Islam tak tahu macam tu. Niat aja yang penting. Aku nak semayang ni apa? Aku nak semayang ni jamak takdim. Allahu akbar. Ingat kata aku nak semayang fardu zuhur, itu yang fardu. Kalau Islam tak menyusahkan kita. Pasal apa? Tadi macam ambil yang semayang pun kita dah niat nak buat apa? Nak buat jamak takdim. Allah Ta'ala tahu dah. Innamal a'mal bin niyah. Itu dia. Cukup. Jangan menyusahkan kita. Ha? Senang ya. Macam tu je. Baik. So, hak jenis ni dia silap dia buat lain. Bila dia jadi imam, dia duk buat tak jadi. Itu kacau makmum belakang. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau kita sembahyang satu saf tak apa lah. Duk nampak imam tak jadi, kita tunggu dulu. Kalau sembahyang Jumaat, imam bila buat latah macam tu. Takbir tak jadi, lupa takbir tak jadi. No. Main dengan motor, parking tepi pagar nak balik awal tu. Geng, no bunyi Allahu Akbar, dia takbir lah. Allahu Akbar. Pasal apa tadi takut kasut hilang, dia nak kena balik awal. Dia kan nak cepat. Agak masalah banyak lah timbul. Nah, ini tajuk yang dia nak beritahu ni. Dia nak beritahu benda ni. So, angkat takbiratul ihram, makmum tidak boleh mendahului imam. Tak boleh. Walaupun takbiratul ihram itu rukun qauli dalam fiqh, dia kata rukun perkataan. Tapi untuk takbiratul ihram tak boleh potong. Rukun qauli dalam tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu rukun qauli, rukun perkataan at-tahiyatul mubarakatus salawat. Boleh tak boleh makmum potong untuk imam? Boleh. Rukun qauli dalam bab tahiyat ni makmum habis dulu daripada tu imam tak apa. Kan kadang setengah tu imam dia terlalu berhati-hati. Berhati-hati itu disuruh tapi dia terlalu berhati-hati. At-tahiyyatul mubarakatus tus salawatut tut tayyibatu lillah. Makmum habis lama dah kan, habis lama dah. Ashhadu an la ilaha illallah dengan kepala kali dulu tu sunat jari bergerak dia dengan kepala ni. Ashhadu an la ilaha illallah saja penat kita tengok. Allah dia ni jadi macam ni kan. Berhati-hati itu disuruh. Terlalu berhati-hati itu memudaratkan. Okey. So dalam bacaan tahiyat akhir yang rukun itu makmum boleh potong. Dalam takbiratul ihram tak boleh potong. Mesti kena imam takbir dulu baru kita takbir. Baik, masalah dia kata makmum menurut imam pada rukun lain daripada takbiratul ihram itu bagaimana ia? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza qala sami'a Allahu liman hamida faqulu rabbana wa lakal hamd wa idza sajada fasjudu. Yang ni yang saya nak tekan tadi ni apa dia? Dan apabila rukuk imam maka hendaklah rukuk sekalian kamu. Okey, yang tu dalam masalah. Dan apabila bangkit imam daripada rukuk imam yang tidak, maka hendaklah bangkit sekalian kamu, yang tu dalam masalah. Dan apabila berkata imam itu akan sami'a Allahu liman hamidah, maka kata olehmu sekalian rabbana walakal hamd. Yang ni tuan-tuan, ramai yang buat silap. Bila imam kata sami'allahu liman hamidah, Kita pun kata sami'allahu liman hamidah juga. Itu tidak disunatkan dan bukan daripada tunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Kita disuruh takbir saja. Imam nak rokok, dia kata Allahu Akbar, fakabbaru. Kita semua pun Allahu Akbar. Kita sebut Allahu Akbar. Bila imam kata sami'allahu liman hamidah, kita tak disuruh kata sami'allahu liman hamidah. Kita cuma kata apa? Rabbana walakal hamd. Ini hadis. Dan hadis Bukhari pun kata macam ni, hadis Muslim pun kata macam ni. Ramai orang bila imam sami'allahu liman hamidah, dia pun sami'allahu liman hamidah juga. Itu tidak disunatkan. Baik, kalau dia kata batal lah semayang, tak batal. Tapi dia buat tak cantik. Sebab apa? Menyalahi sunnah. Faham kan? Very clear benda tu. Itu sebab kalau kita pergi Mekah, Madinah apa semua, haduk jadi muazzin tu. Kan? Haduk jadi muazzin tu. Imam pelan aja. Allahu Akbar. Ha, dia bunyi kan? Allahu Akbar. Kan? Sekali bila rokok, imam kata pelan ya. Allahu Akbar. Rokok. Allahu Akbar. Dia kata kan? Imam kata sami'allahu liman hamidah. Dia kata apa? Rabbana walakal hamd. Dia kata, dia tak kata sami'allahu liman hamidah. Pasal apa? Pasal hadis tak suruh kata. Kita pergi Mekah, kita pergi umrah, tapi kita tak aware. Kita tak, kita tu dengar tu suara tu, tapi kita tak orang kata tak tahu lah kita lagu tu. Ini malam ni kita jumpa hadis, apa hadis? Bila kita jumpa hadis, berdebu pada puas hati. Ini mahu aku clear. Pasal apa? Pasal hadis beritahu. Very clear. Benar ni. Okay? So, apabila imam kata, sami'allahu liman hamidah. Dia kata apa? Maka katalah, Rabbana walakal hamd. Dia ada dua riwayat. Kalau tuan-tuan kata, Rabbana walakal hamd, juga ada hadis. Kalau tuan-tuan kata, Rabbana lakal hamd, juga ada hadis. Dua-dua pun boleh kata, dua-dua pun tak salah. Sama macam bacaan masa rokok. Subhana rabbiyal azim pun ada. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi pun ada. Dua-dua ada riwayat dalam hadis. Cuma hadis yang kata subhana rabbiyal azim, itu hadis lebih kuat. Sama dengan sujud. Subhana rabbiyal a'la pun ada hadis. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pun ada hadis. Tapi hadis yang kata subhana rabbiyal a'la, itu lebih kuat. Jadi tuan-tuan nak baca lagu mana pun tak adalah. Pasti ada hadis yang menyokong bacaan itu. Okey, baik. Dia kata, dan apabila sujud imam, maka hendaklah sujud sekalian kamu. Demikian itulah diperbuat daripada satu rukun kepada satu rukun. Dilakukan oleh makmum, kemudian daripada imamnya. Kita mesti kena kemudian daripada imam. Itulah sebaik-baiknya. Apabila imam tu dia sebut tu biar pergi habis. Allahu Akbar, baru kita bergerak. Jangan kita Allah ya, kita terus bergerak. Takut imam sakit pinggang, dia lambat. Imam sakit pinggang, dia lambat, kita potong dia. Rukun perbuatan tak boleh potong. Kalau potong, tak cantik. Semayang tak batal, tetapi sangat tak cantik. Bagi time sikit. Allahu Akbar, tunggu saat baru kita bangkit. Kalau kena imam tua apa semua, dia pergerakan dia lambat. Kita ni cergas, kita dulu turun. Tak mahu tu. Rukun fi'li, jangan potong apa nama perbuatan imam. Kemudian masalah makmum dulu rokok sebagainya daripada imam, apa hukumnya? Kalau makmum dulu rokok, imam tak rokok lagi, imam sakit pinggang. Dan dia bila nak rokok, Allahu Akbar, dia sebut dulu, baru duduk nak slow motion turun. Makmum rokok habis lah. Imam kendian daripada makmum. Baik, apa hukum dia? Kata Imam Nawawi, menurutlah makmum akan imam pada rokok, kemudian daripada masuk imam pada rokok. Nak cantiknya sampai dia sempurna rokok, baru kita rokok. Cantik, kita tak akan potong perbuatannya. Dan dahulu daripada bangunnya, daripadanya. Sebelum kita dulu, apa nama, dia rokok dulu, baru kita rokok. Maka jadi makmum itu menyertai atau mendahului daripada imam pada rokok itu. Jangan sampai kita potong dia. Jangan macam itu. Maka sesungguhnya tiada baik baginya, tetapi tiada membatalkan sembahyang. Dan begitu juga hal dengan sujud. Kalau berlaku kita terdulu daripada dia, tak batal. Tapi tak bagus. Sebab apa? Imam kita kena kendian daripada dia. Makmum dahulu memberi salam daripada imam. Apa hukumnya? Ini champion lah. sampai salam pun dia potong, dia tak kira. Dia kira aku nak potong. So imam tak bagi salam, dia bagi salam. Saya buat contoh dalam sembahyang tarawih kan, ada satu masjid daerah kita ni. Haduk jadi ini, haduk jadi kaki selawat ni. Enggak. Sembahyang tarawih. So imam baru assalam, subhanal malikil ma'bud. Bunyilah. Nanti tak. Tu imam baru assalamu subhanal malikil ma'bud subhanal malikil ma'bud. Oh tak boleh, tak boleh. Bermakna apa? Dia salam dulu pada imam. Ni hadu jadi bilai ni, dia dulu pada imam. Kan? Benda tu tuan-tuan baca dalam hadis apa pun tak ada pun selawat-selawat yang benda ni tak ada. Kemudian ni lah, kemudian ni kalau sebut orang marah lah, tapi itu adalah ciptaan dan rekaan daripada orang alim juga. Bukan kata orang tak kerti, orang alim juga yang bila reka buat benda-benda ni. Tapi kita hal agama ni tuan-tuan, kita kena tengok mana? Quran dengan hadis. Itu hal agama. Kita kena tengok Quran dengan hadis. Adakah satu hadis yang beritahu di semua macam-macam ni semua? Tak ada. Tapi alasan golongan yang memperkenalkan benda ni, dia kata takkan selawat pun tak boleh. Ha, itu hujah dia. Takkan selawat pun tak boleh. Selawat. Apa salahnya selawat Nabi banyak-banyak? Bagus, dia kata. Itu hujah dia. Tapi soalnya tak ada dalam hadis. Kalau benda tu bagus, saya nak bakang buat dulu. Saya nak umat buat dulu pada kita. Pasal mereka lagi nak buat benda baik daripada kita. Tapi mereka tak buat. Mereka tak buat pasal apa? Kita nanti buat lebih baik daripada para sahabat yang dijamin syurga. Mereka pun tak buat pasal apa kita pergi buat. Kan? So, satu. Yang kedua, dia riuh rendah. Tak bagus. Riuh rendah. Kita, tuan-tuan, orang Malaysia ni himpun duit ni. Himpun duit pasal apa? Pasal nak pergi puasa di Mekah. Musim puasa ni, musim bulan puasa ni, Allahu Akbar tuan-tuan. Di Mekah ni macam musim haji. Seronok ni, masing-masing pi balik mai duk cerita puas apa nama puasa di Mekah, semayang tarawih di Mekah. Mekah ada riuh rendah macam tu. Tenang. Ibadat kita tenteram. Habis semayang isya apa semua, tak ada bunyi apa, cuma bunyi apa lagi? Allahu Akbar, semayang lah. Nanti mati pun Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Awfi tak ada tahu. Syuk. Kan? Sampai dah wadabbalin amin. Dia baca surah, dia rotong, dia ajak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Dua kaat lagi. Berbanding dengan kita hari ini. Subhanal malik al-ma'bud, subhanal malik al-mawjud, subhanal malik al-hayy alladhi la yamut wa la yafut wa la berasa tak tahulah saya lah. Saya rasa sangat tak terima. Alangkah baiknya kalau tarawih kita boleh dibuat. Tuan-tuan tahu apa makna tarawih? Tarawih ni daripada root word, daripada kata dasar dia raha. Raha makna dia apa? Rehat. Sembahyang tarawih ni maksudnya sembahyang rehat. Kita tak mau huyuh undang salam kabut ni. Steady ya, ya. Allahu Akbar. Fatiha surah. Allahu Akbar. Allah sami' Allahu liman hamida. Sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay. Allahu Akbar. Macam tu ya. Nak buat lapan kan? Nak bawa apa tak apa. Habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sikit pun doa lah. Turut sekali. Syok. Puan. Dah balik di rumah dah tadi, buka puasa pun apa semua, main tarawih pun dia. Dia sejuk. Dia sejuk. Berbanding dengan raya benda. Walaupun dia selawat satu benda yang baik. Selawat waktu lain lah. Jangan selawat waktu. Waktu tarawih ni. Nah, Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah. Saya suka begitu. Dan tidak memaksa sesiapa untuk suka macam yang saya suka. Itu kena faham. Ha? Kena semua orang ni pun nak buat bagi jadi hal juga. Dia ni tu lawan orang tu selawat tarawih ni. Dia ni yang buang ni. Dia ni. Sama-sama. Tuan-tuan dengar penjelasan. Tuan-tuan pertimbangkan sendiri. Tuan-tuan buat keputusan. Mana yang tuan-tuan selesa? Pasal ibadat ni kita nak cari ketenangan dalam beribadat. Maka tak ada yang lebih tenang melainkan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ibadat paling tenang. Nah, baik. So dia beritahu di sini, begitu dia kata, sampai dah sampai salam pun dia nak potong imam ni macam mana? Makmum duduk menurut imam sembahyang mana tadi? Makmum dahulu memberi salam dari imam, apa hukumnya? Kata Imam Nawawi, dan maulah salam makmum kemudian daripada selesai imam bagi salam. Maka jika salam makmum itu dahulu daripada imam, nescaya batal sembahyangnya. Batal. Baik. Kita bagi salam ni bila tuan-tuan? Adakah selepas imam bagi salam yang pertama atau yang kedua? Ha, ini pun satu benda orang tanya dua. Kan imam dah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru kita bagi salam ke? Ataupun imam bagi salam pertama, assalamualaikum warahmatullahi, kita dah boleh bagilah. Maksudnya imam bagi salam yang pertama, itu yang rukun. Dia bagi yang pertama, kita dah boleh bagi. Kalau kita nak tunggu dia bagi dua salam baru ni pun tak apa. Tapi kalau dia bagi, makmum bagi salam selepas imam bagi salam yang pertama, sembahyang dia sah, tak ganggu apa-apa. Kadang-kadang kita pergi setengah masjid, dia jadi trend masjid tu, dia tunggu sampai habis dua-dua. Assalamualaikum warahmatullahi, sunyi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi, baru bunyi makmum. Assalamualaikum warahmatullahi, juga okey. Okey, tak salah. Dan kalau ada makmum yang dia nak cepat, imam berkata assalamualaikum warahmatullahi, dia pun bagi assalamualaikum warahmatullahi. Ada masalah dengan dia? Tak ada masalah apa-apa. Okey, dari dia. Baik, masalah duduk makmum menurut imam sembahyang apa hukumnya, dia ulang kat tadi. Wallahu a'lam. Kita berhenti tentu. Lepas ni kita masuk bab fil imam yanhadhu fi rak'ataini nafiah. Ha, ini pula dia nak main tajuk yang akan datang. Sembahyang yang lebih daripada dua rakaat, sepatutnya ada tahiyat awal. Tiba-tiba tu imam tak tahiyat awal, dia berdiri untuk rakaat yang ketiga. Ha, ni kita ni nak buat macam mana? Lah, sembahyang maghrib ataupun sembahyang isyak ke, zuhur atak ke, yang lebih daripada dua rakaat. Kan? Sepatutnya lepas dua rakaat tahiyat awal. Tengok-tengok tu imam ekspres. Dia ekspres, dia terus naik ke rakaat ketiga. Kita nak buat macam, kita nak follow dia, nak ikut dia, ataupun kita nak buat bantah, buat ketegak baca tahiyat awal. Kan? Ini tajuk yang akan datang. Kemudian dia akan mai fi miqdaril qu'ud fi rak'atain al-ulayain. Yang ini juga penting. Dalam sembahyang dia kata dalam tahiyat yang pertama tu, kadar masa untuk tahiyat yang pertama, tahiyat awal tu berapa lama kadar masa dia? Dia ada dalam hadis tu kan? Tahiyat awal, tahiyat awal tu masa dia kena cepat ke kena lambat? Dia ada dalam hadis. Okey, kita akan tengok insyaAllah tajuk dia. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد لما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.